tanganku, ku lafazkan lidahku menyebut namamu Tuhan. Tuhan, lihatlah aku, ku berserah kepadamu, ku letakkan keningku bersujud padamu. Ampuni dosa-dosaku, Tuhanku, jangan ambil nyawaku sebelum ku dekat denganmu. Tuhanku, siapkan duniaku untuk nanti tiba akhirat. Dosaku, Tuhanku, jangan ambil nyawaku sebelum ku dekat denganmu. Tuhanku, siapkan duniaku untuk nanti tiba akhiratku. Berapa nikmat yang telah kau beri, berapa yang telah aku ingkari. Masih pantaskah sujudku padamu? Tuhanku, siapkan dunia.